Pelajaran ke-36, Belajar Nahwu Tanpa Guru, bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, penjelasan bab Tawabi' dan Atof. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu at-tawabi' yang kedua, al-atfu, di halaman ke-78 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu Al-Adfu Atof. Apa itu Al-Adfu? Al-Adfu tabi'un yaqa'u ba'da harfil adfi. Yang namanya Atof, dia adalah tabi', yaitu isim atau kata yang mengikuti kata sebelumnya, yaqa'u, yang jatuh, yang terletak, ba'da harfil adfi, setelah huruf Atof. Ada istilah huruf atof, yaitu kata hubung. Mislu, contoh, ja'a Khalidun wa Salimun. Khalid dan Salim telah datang. Telah datang Khalidun wa Salimun. Khalid dan Salim. Ja'a ini fi'il madhi maklum yang dia membutuhkan fa'il. Dan fa'il dari ja'a jelas adalah isim marfu' yang terletak setelahnya, yaitu Khalidun. Wa salimun. Salimun ini diatofkan, diikutkan ke Khalidun. Jadi salimun ini ikut ke Khalidun, dan wawunya itu namanya harfu atfin, dia huruf atof. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Khalidun dia marfu sebagai fa'il, maka salimun diikutkan ke Khalidun juga harus marfu. Jadi harus sama dari sisi i'rab. Harus sama dari sisi i'rab. Ja'a Khalidun wa Salimun. Telah datang Khalid dan Salim. Khalid marfu, Salim juga harus marfu. Kalau Khalidnya mansub, Salim juga harus mansub. Contohnya, ra'aitu Khalidan wa Saliman. Saya telah melihat Khalid dan Salim. Khalidan mansub, maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Ra'aitu adalah fi'il madi, ya, mabni dengan tanda sukun, ya, fi'il madi mabni dengan tanda, ra'aitu dia dengan tanda sukun, kemudian fa'ilnya adalah ta' fa'il, domir mutasil, jadi atta'u domirun mutasilun, mabniyun ala dommati fi mahalli raf'in fa'ilun, dia fa'il dari fi'il ra'a, khalidan maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bih yang mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasabnya dengan fathah. Wa ini harfu atfin. Karena huruf, semua huruf itu mabni, maka wa harfu atfin mabniyun alal fathati. Dia mabni dengan tanda fathah. Saliman atfun, dia atof. Saliman ini namanya atfun atau atof. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu, dia atof yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian contoh berikutnya, marartu bi Khalidin wa Salimin. Saya telah bertemu dengan Khalid dan Salim. Khalidin marjurur karena dia kemasukan bajer. Maka yang Salim diatofkan ke Khalid juga harus majrur, bi Khalidin wa Salimin. Kemudian al-malu wal banuna, yaitu harta dan anak-anak. Al-malu itu isim mufrad, al-banun dia jamak. Al-banun dia jamak. Maka di sini tidak disyaratkan antara atof, ya, dengan isim sebelumnya, isim yang diikuti dia harus sama dari sisi adat bilangan. Jadi syaratnya hanya satu, yaitu sama-sama i'rabnya. Kalau marfu ya marfu, mansub mansub, majrur majrur. Al-malu wal banuna, al-malu di sini dia isim yang diikuti oleh al-banuna. Al-banun ini atof, marfu dengan tanda waw. Innal mala wal banina, sesungguhnya harta dan anak-anak. Innal mala wal banina. Al mala jelas mansub sebagai isim inna. Al banina dia diatofkan ke al mala. Al banin mansub dengan tanda ya, dia atof ke al mala. Lil mali wal banin, yani lil mali wal banina. Al mali majrur karena kemasukan huruf jer, lam jer. Al-banina juga majrur karena diikutkan ke al-mal. Al-banin majrur dengan tanda ya. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang penting ketika membahas ataf adalah seseorang itu dia hafal huruf-huruf ataf. Kata hubung itu apa saja. Maka di sini disebutkan wa ahruful adfi hiya huruf-huruf ataf. Antara lain adalah yang pertama al-wawu. Jadi huruf ataf yang pertama adalah al-wawu, wawu. Wawu itu artinya dan. Dan dia disebutkan limutlaqil jam'i bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Jadi limutlaqil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tufi alaihi. Fala tufidu tartiban wala ta'kiban. Yang namanya huruf ataf wawu, maka dia memberikan faedah mutlaqil jam'i. Itu dia menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya secara mutlak. Yaitu sama-sama. Misalnya contohnya ja'a Khalidun wa Salimun. Khalid dan Salim telah datang, artinya di sini pelakunya dua, yaitu Khalid dan Salim. Khalid dan Salim dihukumi sama, yaitu sama-sama ja'a, sama-sama datang. Ini maksud dari limut lagil jam'i. Bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Kalau di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang kedua, ada istilah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ma'tuf itu adalah, contoh misalnya, ja'a Khalidun wa Salimun. Salimun itu istilahnya ma'tuf. Isim yang diikutkan ke isim sebelumnya. Wawu namanya harful atfi, dia huruf atof. Sedangkan Khalidun itu namanya ma'tuf alaih. Isim yang diikuti itu ma'tuf alaih. Ini istilah saja. Jadi dia mutlak jam'i fala tufidu tartiban, dan tidak memberikan faedah tartib, yaitu urutan. Wala ta'kiban, demikian juga langsung tanpa ada selang waktu, ta'kib. Jadi misalnya contohnya, ja'a Khalidun wa Salimun, telah datang Khalid dan Salim, maka Khalid dan Salim tidak diketahui siapa yang datang dahulu kalau kita memakai huruf ataf al-wawu. Apakah Khalid dulu atau Salim dulu, maka tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena kita gunakan huruf ataf wawu. Wawu itu faedahnya limutlaqil jam'i. Itu hukumnya itu sama-sama saja, bahwasanya Khalid dan Salim itu sama-sama datang. Akan tetapi tidak memberikan faedah tartib, yaitu urutan. Yang jelas Khalid itu bisa jadi dia datangnya terlebih dulu daripada Salim, bisa jadi Salim dulu, bisa jadi bareng datangnya. Yang jelas keduanya dihukumi sama-sama datang. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah alfa'u. Fa. Fa ini dikatakan yaitu fungsinya takunu litartibi wa ta'kibi. Ta, fa itu memberikan faedah tartib, urutan dan ta'kib. Langsung bersusulan. Jadi antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu langsung. Contoh misalnya. Ja'a aliyun fasa'idun. Ya kan, telah datang Ali kemudian Said. Di sini memberikan faedah tartib, artinya siapa yang datang duluan? Ali. Telah datang Ali kemudian Said. Ali datang duluan baru kemudian Said, dan kedatangan Ali dan Said ini langsung, artinya setelah Ali kemudian Said langsung datang. Waktunya, jedanya adalah sedikit atau tanpa jeda antara kedatangan Ali dan Said. Kalau kita gunakan fa, maka memberikan faedah tartib dan ta'kib. Jadi antara kedatangan Sa'id dan Ali ini tanpa jeda, tanpa ada waktu yang lama. Ini fungsi atau faedah dari alfa'u. Kemudian yang ketiga thumma. Thumma artinya kemudian. Artinya kemudian. Fungsinya kalau thumma itu litartib wa tarohi. Itu memberikan faedah urutan dan tarohi, ada jeda waktu antara maktuf dan maktuf alaihnya. Contoh tadi misalnya, ja'a aliyun thumma sa'idun. Telah datang Ali, kemudian Sa'id. Siapa yang datang duluan? Ali, karena pakai thumma itu memberikan faedah tartib. Kemudian antara Ali dan Sa'id itu ada jedanya. Kedatangannya ada jedanya. Ada waktu jedanya sehingga kita gunakan thumma. Beda kalau kita menggunakan fa. Beda lagi kalau kita gunakan wawu. Kalau kita gunakan wawu, misalnya ja'a aliyun wa sa'idun, maka tidak ada urutan, tidak diketahui apakah Ali datang dulu ataupun Sa'id. Atau bisa juga bareng datangnya. Pendengar radio muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian am. Am ini artinya atau. Am ini artinya atau. Misalnya, contohnya, bahwasannya A'aliyun fiddari am khalidun. Apakah Ali yang ada di dalam rumah ataupun atau Khalid? Jadi, A'aliyun fiddari am khalidun. Khalidun ini marfu diikutkan ke Ali. Diikutkan ke Ali. Ini arti am, yaitu atau. Kemudian au, au juga bermakna atau. Au juga bermakna atau. Contoh misalnya, jalis al-ulama'a au az-zuhada. Jadi bermajelislah dengan para ulama atau orang-orang yang zuhud. Jalis al-ulama'a au az-zuhada. Jadi engkau bisa bermajelis dengan para ulama atau orang-orang yang zuhud. Di sini au artinya adalah atau. Kemudian hatta. Hatta ini termasuk huruf atof juga, tapi sedikit. Dan syarat untuk hatta, wa syartul atfi biha ayyakuna al-ma'tufu isman dohiron wa ayyakuna juz'an minal ma'tufi alaihi au akal juz'i minhu. Syarat untuk hatta, bahwasanya ma'tufnya isim yang terletak setelah huruf atof itu harus isim dohir, bukan domir. Ini yang pertama. Wa ayyakuna juz'an minal ma'tufi alaihi. Dan dia bagian dari ma'tuf alaih. Contoh misalnya, yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Ya. Manusia itu semuanya akan meninggal sampai para nabi juga demikian. Juga akan meninggal. Al-anbiya'u. Ini isim dohir, yang pertama, bukan domir. Yang maktufnya isim dohir. Yang kedua, al-ambiya itu juz'an minan nas. Dia bagian dari an-nas, dari maktuf alaihnya. Bagian dari manusia. Maka ini syarat untuk hatta, yaitu ayyakuna al-maktufu isman dohiron. Maktufnya, dia harus isim dohir. Dan maktufnya tersebut bagian dari maktuf alaih. Ada istilah maktuf sama maktuf alaih. Kemudian lakin. Lakin artinya adalah akan tetapi. Jadi ini pakai lakin. Dan syarat untuk lakin yaitu ayyakuna maktufuha mufroden. Maktufnya dia harus mufrod. Ini syarat untuk lakin. Contoh misalnya, la yakum khalilun lakin sa'idun. Ya. La yakum khalilun lakin sa'idun. Khalil itu tidak berdiri. Ya. La yakumu khalilun lakin sa'idun. Khalil itu tidak berdiri, akan tetapi Sa'id yang berdiri. Sa'idun ikut ke khalilun. Dan Sa'id di sini mufrad. Kemudian yang berikutnya, la. La. La ini memberikan arti bahwasannya isim yang terletak setelah la berbeda dengan yang terletak sebelumnya. Contoh misalnya, artinya tidak la. Ja'a Sa'idun la Khalidun. Telah datang Sa'id, tidak Khalil, tidak Khalid. Artinya Khalid tidak datang. Jadi maktufnya itu berbeda dengan hukum maktuf alaihnya. Isim yang terletak setelah la itu hukumnya berbeda dengan isim yang terletak sebelumnya. Misalnya Ja'a Sa'idun la Khalidun. Telah datang Sa'id, bukan Khalil, tidak Khalil. Misalnya contoh lain, khud al-kitaba la al-qalama. Ambil buku, ya kan? Bukan pena, bukan pensil. Khud al-kitaba la al-qalama. Maka al-qalam ini tidak boleh diambil. Hukumnya berbeda dengan al-kitaba. Kemudian yang terakhir yaitu bal. Bal memiliki arti, bisa artinya bahkan. Artinya bal itu bisa artinya bahkan atau akan tetapi. Artinya bahkan atau akan tetapi. Memiliki arti bahkan itu apabila kalimatnya kalimat positif, artinya akan tetapi seperti lakin. Ya, lakin artinya akan tetapi apabila dia bal itu masuk ke kalimat negatif. Contoh yang kalimat positif, koma salimun bal Khalidun. Salim itu telah berdiri, bahkan Khalid juga berdiri. Kalimatnya positif. Contoh yang kalimat negatif, maka bal ini memiliki makna lakin, akan tetapi. Makoma Sa'idun bal Khalilun. Sa'id itu tidak berdiri, akan tetapi Khalil yang berdiri. Jadi makoma Sa'idun bal Khalilun. Maka bal di sini memiliki makna lakin. Pendengar radio muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan di sini. Wa kama yu'tafu al-ismu 'alal ismi, sebagaimana isim itu diatofkan ke isim, kadzalika demikian juga yu'tafu al-fi'lu 'alal fi'li, fi'il bisa diatofkan ke fi'il. Jadi contoh-contoh sebelumnya itu isim diikutkan ke isim, boleh juga fi'il diikutkan ke fi'il. Contoh, in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Jika kalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'tikum ujurakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kalian. Sini kita lihat yang di garis bawah, in tu'minu wa tattaqu. Wawunya wawu ataf. Tattaqu kalau pakai istilah yang ada di muyasar 2 namanya maktuf, tu'minu maktuf alaih. Jadi tattaqu ini diikutkan ke tu'minu. In tu'minu, in, masih ingat, in, itu termasuk alat penjazm. Dan dia huruf. Dia in, ini huruf penjazm. Alat-alat penjazm yang dulu kita sebutkan, itu ada yang menjazmkan satu fi'il dan menjazmkan dua fi'il. Salah satu yang menjazmkan dua fi'il adalah in, dan in adalah huruf. Semua alat penjazm itu isim kecuali in dan idhmah. Dihukumi huruf. Meskipun kalau in ini semua ulama nahwu sepakat dia huruf, kalau idma mereka khilaf. Apakah idma itu huruf ataupun isim? Wallahu a'lam, yang lebih kuat idma itu termasuk huruf. In tu'minu wa tattaqu. Jika kalian beriman dan bertakwa, maka tu'minu ini majzum karena kemasukan in, tanda jazmnya dengan hatfun nun, dihilangkan huruf nun. Kenapa? Karena tu'minu termasuk af'alul khomsah. Wa tattaqu, tattaqu diikutkan ke tu'minu. Maka i'rabnya majazum juga. Jadi fi'il yang pertama yang majazum adalah tu'minu. Fi'il yang keduanya mana? Yu'tikum ujurakum. Yu'ti ini majazum dengan tanda hatful akhir. Dengan tanda hatful akhir. Karena dia fi'il mudhari, yaitu mu'tal akhir. Yu'tikum ujurakum. Kemudian contoh berikutnya, al-islamu anta syada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salah satu penggalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang namanya Islam adalah anta syahada an la ilaha illallah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus salata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadana, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahajjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah, yaitu inistata'ta ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu tentunya. Hadir di sini yang garis bawah antashhada, dia mansub, tashhada fi'il yang mansub karena kemasukan an. Wa tuqima, tuqima ini fi'il mudhari, dia mansub karena ikut ke tashhada. Wa tu'tiya juga demikian, ataf ke tuqima. Tasuma juga ataf ke tu'tiya, tahujja ataf ke tasuma. Ini yang di garis bawah semuanya ataf ke yang pertama. Jadi ini yang di garis bawah ini dibaca mansub semuanya ataf. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah secara ringkas pembahasan at-tawabi yang kedua, yaitu al-atfu. Sekarang kita masuk ke at-tamrin yang terakhir untuk pertemuan pada pagi hari ini. At-tamrinu, latihan tarjim ila lughati al-arabiyyati, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, sesungguhnya Rifki dan saudaramu keduanya lulus. Maka inna, ya kan? Inna Rifki wa akhoka najaha. Ya. Inna Rifki, ada ya-nya di sana, wa akhoka, dan saudaramu najaha, keduanya lulus. Pakai fi'il madi yang dia itu nanti musanna, najaha. Kemudian, saya melihat seorang anak laki-laki dan dua perempuan. Ro'aitu, ya, satu orang anak laki-laki, maka mufrad, isim mufrad. Ro'aitu al-walada wal-bintaini. Ini untuk Lutfi dan Ahmad. Hada li Lutfi wa Ahmada. Ahmada ataf ke Lutfi karena dia mansub, karena dia majrur dengan tanda fathah karena termasuk mamnu minas syarf. Sesungguhnya orang-orang mukmin dan perempuan mukminat dalam surga. Innal mu'minina wal mu'minati fil jannati. Ya, innal mu'minina, al mu'minina isim inna. Wal mu'minati ataf ke al mu'minin fil jannati, dia khobar inna yang berupa jar majrur. Kemudian sesungguhnya, yang terakhir, sesungguhnya laki-laki yang kufur dan perempuan yang kufur dalam neraka. Innal kafiro wal kafirota finnari. Innal kafiro wal kafirota finnari. Sesungguhnya laki-laki yang kafir dan perempuan yang kafir tempatnya dalam neraka. Ini pakai atof semuanya. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan untuk pada pagi hari ini, pembahasan at-tawabi yang kedua yaitu al-atfu. Insyaallah untuk at-tawabi yang berikutnya tentang at-taukid kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kajian bahasa Arab kita bersama Ustaz Didi Afidullah Ta'ala dengan tema At-Tawabi, yaitu berupa Al-Atfu, di mana penjelasan beliau sangat jelas dan gamblang, sehingga mudah-mudahan apa yang dibahas tadi bisa memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih baik. Dan pada sesi yang kedua ini adalah merupakan sesi yang pertanyaan, akan tapi di sini di pimpin kami tidak ada sama sekali pertanyaan, sehingga kita akan melanjutkan acara kita. Para pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira yang telah menyimak kajian rutin bahasa Arab kita di mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan kemudahan untuk kita bisa mempelajari bahasa Arab ini, yang di mana kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa Al-Qur'an. Dan demikian kajian kita kali ini, semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memudahkan untuk kita bisa melanjutkan pertemuan kita untuk membahas bab selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.